بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, pada bab zikir dan doa, hadis yang ke-27 dari bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari ibunda kaum mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء. dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhainya, bahwa Nabi SAW mengajarkan kepadanya doa ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, minal khairi kullih, dari kebaikan seluruhnya, ajilihi wa ajilih, yang segera maupun yang akan datang, ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam, yang ku ketahui dari kebaikan tersebut maupun yang belum ku ketahui, wa'udhu bika minasyarri kullihi, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan seluruhnya, ajilihi wa ajilihi, yang segera maupun yang akan datang, ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam, yang ku ketahui dan yang belum ku ketahui. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan yang telah meminta kepadamu hambamu dan nabimu. Wa'udhu bika min syarri ma'adha minhu abduka wa nabiyyuka, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan yang telah berlindung kepadamu darinya hambamu dan nabimu. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, dan aku mohon kepadamu perlindungan dari neraka dan segala yang akan mendekatkan kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira, dan aku mohon kepadamu agar menjadikan semua ketetapan yang engkau tetapkan padaku sebagai suatu kebaikan. Akhrajahu Ibnu Majah wa shahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Demikian pula disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rahimahumullah jami'an. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini salah satu doa juga yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini sangat mencakup berbagai kebaikan. Disebutkan di sini bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi dan ibunda kaum mukminin, telah diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa ini. Dari sini kita mengambil suatu faedah bahwa suatu hal yang baik tentunya seorang suami meniru Rasulullah SAW, yaitu mengajarkan kepada istrinya hal-hal yang baik, termasuk diantaranya doa-doa. Karena kewajiban suami itu sesungguhnya bukan hanya bab makan dan minum, sandang dan pangan, serta papan. Namun sesungguhnya diantara kewajiban suami terhadap istri itu juga membimbing urusan agama, sehingga semestinya seorang suami lebih mengerti tentang agama daripada istrinya, untuk kemudian mengajarkan hal-hal yang baik. Dan itu suatu konsekuensi dari apa yang Allah perintahkan, seperti di dalam ayatnya, Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini salah satu praktek menjaga keluarga kita dari neraka, yaitu dengan mengajarkan kebaikan-kebaikan, termasuk diantaranya doa. Begitu pula ini konsekuensi daripada kepemimpinan seorang lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kaum lelaki adalah para pemimpin dan para pengatur bagi para istri atau yakni keluarganya. Maka dari itu, apa yang sering kita dapati dari Nabi dalam bab ini semestinya menjadi contoh, yaitu seorang suami mengajarkan hal-hal yang baik kepada istrinya. Nah, Nabi SAW mengajarkan suatu doa. Nabi mengajarkan suatu doa. Disebutkan oleh Hasyim bin Utsaimin rahimahullah, yadullul hadithu ala ri'ayatin nabi, ala husni ri'ayatin nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli, haythu allama Aisyah hadha ad-du'a al-jami' an-nafi'. Hadis ini menunjukkan bagaimana baiknya perhatian Nabi kepada keluarganya, di mana beliau mengajarkan kepada sang istri Aisyah doa yang sangat mencakup, yakni berbagai kebaikan-kebaikan, an-nafi', dan doa yang sangat manfaat. Wa yanbaghi lil insan an yu'allima ahlahu, dan sudah semestinya seseorang itu mengajarkan kepada keluarganya, ma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum, sesuatu yang bermanfaat bagi mereka dalam urusan agama maupun urusan duniawi. Nah, ini penegasan dari Syekh bin Utsaimin rahimahullah, seorang ulama yang mensyarah kitab Ulumul Maram ini. Kemudian kita masuk pada doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, yaitu agar mengucapkan Allahumma inna as'aluka minal khairi kulli, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan seluruhnya, yang segera maupun yang akan datang, yang ku ketahui maupun yang belum ku ketahui. Nah, ini adalah suatu doa yang sangat simple ya, tapi mencakup segala kebaikan. Dan Nabi SAW memang dikenal dengan ungkapan-ungkapan yang simpel tapi padat. Nah, seperti ini, mohon kepada Allah semua kebaikan yang segera, yang akan datang, yang telah diketahui oleh orang yang berdoa maupun yang belum, sehingga seolah-olah tidak tersisa lagi dari suatu kebaikan, kecuali agar diberikan, dikaruniakan kepada orang yang berdoa dengan doa tersebut. Dan tentu berarti ini mencakup kebaikan di dunia maupun di akhirat, ya, kebaikan urusan duniawi, kebaikan urusan agama, seluruhnya tidak lagi tersisa suatu kebaikan kecuali telah tercakup dalam doa tersebut. Kemudian wa'udzu bika minasyarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Setelah mohon kebaikan juga berlindung kepada Allah dari keburukan seluruhnya, yang segera maupun yang akan datang. Keburukan yang mungkin dekat, ya, hampir mengenai, maupun yang masih jauh, yang diketahui maupun yang belum diketahui. Sehingga doa ini betul-betul mencakup seluruh keburukan dan kejahatan. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari seluruh kejahatan dan keburukan. Tidak lagi tersisa suatu keburukan kecuali telah tercakup dalam doa ini. Keburukan dalam segala urusan, ya, agama maupun dunia. Kemudian ditambahkan lagi, ya, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka. Ya Allah, aku memohon kepadamu suatu kebaikan yang telah memohonnya kepadamu hambamu dan nabimu. Nah, ini penekanan dalam memohon suatu kebaikan, meminta kepada Allah suatu kebaikan yang telah diminta oleh nabi. Ya, tentu yang diminta nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Nah, kita minta sebagaimana yang beliau minta. Kita tidak tahu secara detail, ya. Kita tahu beberapa hal yang diminta Rasulullah, yang beliau ajarkan tadi. Mungkin di sana ada hal-hal yang detail yang Nabi minta kepada Allah Azza wa Jal, kita belum tahu. Yang jelas, pokoknya saya minta juga kebaikan itu sebagaimana yang diminta hambamu dan nabimu. Ya. Begitu pula sebaliknya, a'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuk. Aku berlindung kepadamu dari keburukan atau kejahatan yang telah berlindung kepadamu darinya hambamu dan nabimu. Ini juga suatu hal yang sangat menyeluruh, mencakup, ya, segala yang nabi berlindung kepada Allah darinya, kita pun juga ikut berlindung kepada Allah darinya. Nah, kalau doa-doa itu terkabul, sudah luar biasa, ya. Belum selesai, bahkan masih ditambah lagi, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan segala hal yang mendekatkan kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Jadi mohon kepada surga dan sebab-sebab yang karenanya seseorang akan masuk ke dalam al-jannah. Baik sebab berupa suatu amalan anggota badan, perbuatan, atau sebab dari suatu ucapan. Ya, ini juga doa yang sangat mencakup, ya. Ucapan dan perbuatan yang menyebabkan masuk ke dalam al-jannah, semuanya kita mohon kepada Allah untuk dikaruniakan kepada kita. Sehingga macam-macam kebaikan akan bisa kita lakukan yang itu akan semakin mendekatkan kepada al-jannah. Begitu pula sebaliknya, a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Aku berlindung kepadamu dari neraka dan segala yang mendekatkan kepadanya dari ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan yang mendekatkan kepada neraka banyak sekali, ya. Kalau kita berlindung kepada Allah satu persatu, ya, akan panjang. Makanya berdoa kepada Allah dengan doa yang simple tapi mencakup, yaitu berlindung kepada Allah dari neraka dan segala yang mendekatkan kepada neraka, baik itu suatu ucapan maupun perbuatan. Kemudian doa ini diakhiri dengan permohonan kepada Allah, Allah as'aluka wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira, dan aku mohon kepadamu agar engkau menjadikan semua ketetapan atau takdir yang engkau tetapkan kepadaku sebagai kebaikan. Nah, ini juga hal yang penting, ya, karena takdir Allah Azza wa Jalla kepada kita seperti yang kita rasakan, ya, ada apa, kenikmatan, ada pula ujian, macam-macam. Cuma kita berharap semuanya jadi baik. Jangan sampai suatu ketetapan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita yang justru itu keburukan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Nah, sehingga sekalipun suatu saat seseorang mengalami atau menjalani takdir Allah yang pahit, tapi tetap diharapkan itu adalah kebaikan. Mungkin di balik itu ada hikmah-hikmah yang baik, ya, yang manfaat. Nah, jadi doa ini seperti yang kita dengarkan bersama, suatu doa yang luar biasa mencakup berbagai kebaikan-kebaikan. Ya. Hadis ini seperti disebutkan tadi, hadis yang sahih, sehingga kita perlu, ya, berusaha untuk menghafal doa ini. Syukur-syukur lengkap kita hafal dan kita bisa praktekkan. Insyaallah dengan kita memahami makna-maknanya akan membuat kita mudah untuk menghafal doa tersebut. Kemudian berikutnya, hadis yang ke-28 dari bab ini, dan ini hadis yang terakhir, ya. Hadis yang terakhir dari bab ini sekaligus yang terakhir dari kitab Bulughul Maram. Ya, sehingga dengan hadis ini selesai dari kitab Bulughul Maram. Ya, tapi kita tidak membaca dari awal, ya. Kita membaca khusus bab-bab terakhir, yaitu kitab Jami' yang terkait dengan adab-adab dan seterusnya. Nah, hadis yang terakhir, wa akhraja syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila ar-Rahman khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil 'azim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dua kalimat yang dicintai Ar-Rahman, yang keduanya ringan di lisan dan keduanya berat dalam timbangan, subhanallah wa bihamdih dan subhanallahil azim. Nah, ini adalah bacaan zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang sangat singkat. Dua kalimat. Subhanallah wa bihamdi, yang artinya Maha suci Allah dan dengan memujinya, subhanallahil azim, Maha suci Allah yang maha agung. Ini dua kalimat. Kata Nabi SAW bahwa dua kalimat ini, yang pendek, yang simple, yang mudah dihafal dan dibaca, ternyata dua kalimat yang sangat dicintai Allah, habibatani ila Rahman, dan juga ringan dalam lisan, tidak susah kita menghafal, mungkin kita dengar langsung hafal, mudah untuk membacanya, ringan. Tapi istimewanya, di samping yang pertama disebutkan, juga saqilatani fil mizan, keduanya itu berat dalam timbangan, ya, keduanya berat di dalam timbangan. Sekalipun ringan dibaca, ringan di lisan, tapi menjadi berat dalam timbangan kebaikan seorang hamba kelak di akhirat. Nah, siapa yang tidak mau untuk mendapatkan keutamaan tersebut? Kita mengucapkannya dengan mudah kapanpun, dimanapun, dalam arti mayoritas tempat yang kita lalui, kita bisa sambil membaca zikir tersebut, duduk atau berbaring atau berjalan atau naik kendaraan, tempat yang sangat luas, dalam arti ya tidak terbatas pada tempat-tempat khusus, di masjid saja, di kelas saja, di majelis taklim saja, tidak, justru di berbagai tempat kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat itu. Ya. Dan mungkin seorang hamba kalau terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, tahu-tahu semoga demikian di akhirat sudah menumpuk apa? Pahala besar. Di dunia dia tidak begitu merasa, ya kan? Karena terbiasa dan enteng memang. Khafifatani 'alal lisan. Tapi mungkin saja ya, dan semoga demikian, seseorang mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah di akhirat kelak. Nah, di antara hal yang menunjukkan besarnya kalimat ini dan ini dicintai Allah Azza wa Jalla, karena kalimat ini mengandung pujian bagi Allah. Pujian yang besar. Kata-kata subhanallah, ya. Kata-kata subhanallah, maha suci Allah. Ini karena apa? Ya, karena Allah Azza wa Jal maha suci dari segala aib, dari segala kekurangan, dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Jadi kata subhanallah itu pujian besar bagi Allah, terkandung pujian yang sangat besar. Karena tadi artinya bahwa Allah Azza wa Jal adalah zat yang bebas dari segala kekurangan, bebas dari segala aib, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam syariatnya, dalam keputusannya, semuanya serba terpuji. Makanya disebutkan wa bihamdih, dan dengan memujimu. Jadi itulah secara global makna subhanallah, maha suci Allah, yakni dari segala kekurangan atau aib, ya, atau sesuatu yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalau dijabarkan ya sangat luas ya. Karena dari mulai perbuatan syirik, yaitu perbuatan yang paling haram, perbuatan yang paling besar dosanya, tercakup di dalam apa? Sesuatu yang Allah disucikan darinya. Bahkan ini yang pertama dan utama. Allah Maha Suci dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Allah Maha Suci dari perilaku orang-orang yang menyekutukan Allah, keyakinan orang-orang yang menyekutukan Allah, yang meyakini adanya Tuhan selain Allah. Allah Maha Suci dari hal itu. Allah tidak pernah apa menjadikan untuk dirinya suatu tandingan. Ya. Nah, ini jadi justru yang paling utama dan pertama, Allah Maha Suci dari syirikan-syirikan yang diyakini oleh orang-orang musyrik itu. dan seterusnya, ya Allah Maha Suci dari hal yang tadi aib, yang tidak pantas. Allah Maha Suci dari apa, kesalahan di dalam mensyariatkan. Maha Suci dari kelupaan di dalam mensyariatkan. Maha Suci dari penetapan syariat yang tidak tepat, dan seterusnya. Jadi sangat-sangat besar kalau dijabarkan kata-kata ini, yang itu sangat simpel. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya, Subhanallah bihamdi, Subhanallahi al-azim. Nah, jadi itulah mungkin hal yang bisa kita pahami, ya, bahwa kalimat ini menjadi suatu kalimat yang sangat dicintai Allah, habibatani ilar rahman, karena kandungannya yang luar biasa. Kemudian suatu hal yang cukup unik, ya, sebetulnya dalam masalah ini disebutkan oleh para ulama, apa hikmahnya kok diakhiri kitab itu dengan hadis ini. Dan ini mencontoh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kitab Sahih Al-Bukhari, hadis yang terakhir juga hadis ini. Hadis yang terakhir juga hadis ini. Apa hikmahnya, atau apa kira-kira tujuan mereka meletakkan hadis ini di akhir kitab mereka? Ternyata diterangkan oleh para ulama, hadis ini adalah hadis yang gharib. Gharib itu artinya apa? Diriwayatkan melalui satu jalur, maka disebut hadis yang gharib. Ya. Nah, ini demi menyesuaikan dengan apa? Dengan hadis Nabi SAW, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba. Islam dimulai dengan gharib, ya, asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali dengan keasingan juga. Fa tuba lil ghuraba, maka beruntunglah mereka orang-orang yang asing, yakni karena mengikuti sunnah. Nah, ternyata Nabi memuji Islam atau memuji orang-orang yang gharib, ya, sebagai orang Islam yang berpegang dengan sunnah, dan bahwa Islam akan kembali seperti itu di akhirnya. Maka mereka pun mengakhiri kitab itu dengan hadis yang gharib, supaya mencontoh hadis Nabi. Islam berakhir dengan gharib, kitab mereka pun berakhir dengan gharib. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari di awalnya juga hadis yang gharib. Hadis innamal a'malu binniyat. Itu juga hadis yang gharib, yang diriwayatkan melalui satu jalur. Sehingga kalau kitab Sahih Bukhari persis dengan hadis Nabi, dimulai dengan yang gharib dan diakhiri dengan yang gharib, maka beruntunglah orang yang gharib. Ya. Itu keunikan para ulama kita rahimahullah, ya, mereka saking semangatnya untuk apa? Untuk betul-betul mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sampai dalam bab penulisan kitab pun mereka tidak luput dari memperhatikan hal-hal tersebut. Kemudian diakhiri oleh Ibnu Hajar rahimahullah, فرغ منه ملخصه أحمد بن علي بن محمد بن حجر في 11 شهر ربيع الأول سنة 28 و800 حمدا لله تعالى ومصليا على رسوله ومكرما ومبجلا ومعظما صلى الله عليه وسلم. Telah berakhir atau telah mengakhiri kitab ini dengan tulisan tersebut. Penulisnya yaitu Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar, pada tanggal 11 bulan Rabiul Awal. Ya, ini juga mungkin disesuaikan dengan apa, wafatnya Rasulullah SAW. Ya, tahun 828 28 wa 800 dengan memuji Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Rasulnya, memuliakan dan mengagungkannya. Ya. Jadi demikian ditutup kitab ini oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada beliau keutamaan yang besar dan karunia besar atas berbagai jasa beliau terhadap kaum muslimin dengan kitab-kitab beliau yang manfaat. Dan semoga juga kita mendapat manfaat dari hadis-hadis Nabi yang beliau kumpulkan ini. Allahu a'lam bishawab, sementara ini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.